setiap aku maafkan. Di kau buat lagi salah yang baru, walaupun ku ingin kembali, tapi apalah dayaku, ku telah memilih penggantimu. Waktu kau tinggalkan aku sendiri, mengapa tiada maaf bagimu? Mengapa di kau bertanya? Walau tidak denganmu, tak pernah ku dendam kepadamu. Walaupun tiada maaf bagimu, tiada maaf bagi